Terlanjutkan pada ayat ke-27. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun mir rabbih. Ya. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. يقولون الذين كفروا لولا طيب لولا بجانا بان دي انفاسة من بس بلومي مدلين لولا عليه دي لكراة كتوالي رأي ابن كثير بالمد عليه كنابا نسيتو. Kenapa tidak ada mat kecuali kira Ibn Katsir? Man yakur? Hah? Iya kok baina as-sakin wa mudhab al-mutaharrik. Sebelumnya sukun, setelahnya mutaharrik. Kemudian di sini adalah dibaca mat secara mutlak kira Ahman Ibn Katsir. Dibaca mat atau silah secara mutlak. Baik. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ. Sama-sama. Kalahnya jelas, martabah yang berapa kalau kalahnya? Nah, kedua, yang pertama es, waq, mana? Musaddad, berhenti dan bertasydid. Yang kedua, al waq, ini ada al waq mana? Nah, mana? Fihal waqf mana? Hah? Yang kedua. Ma'adam tasdid. Bukan tasdid. Yang ketiga is sakin fi wasdil kalimah atau fi wasdil kira'ah. Fi wasdil kalimah atau fi wasdil kira'ah. Fihal. Nah, fi wasdil al-kira'ah. Wa laysa fi wasdil al-kalimah. Ha, man yadhkar? Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Ini di akhir kira'ah, awal di pertengahan kira'ah. Yalid. Nah, ini bukan di pertengahan kalimat situ. Contohnya di pertengahan kalimat. Batosa. Takohar. Banyak sekali nama. Akolam. Baik. Ini menduduki ranking kedua. Nah, kalau kalah pada derajat kedua. Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Demikian. Nah, setelah sini jamian, wayakulu. Wayakulu alladhina kafaru laula. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Kalau kemudian tanya tipis. Wataqma'in. Kemudian. Wataqma'in. Saya watop. Nah, yang semua watop main. Nah, ada yang mereka baca dengan tanpa kol-kolah. Agak sulit di sini. Juga bukan watate. Nah. Alladzina amanu watatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Amin. Alladzina ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Baca dengan الروم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Al-Qulub. Nah, jelas di situ. Nah, arumnya karena berkaitan dengan es bersama dengan kol-kolah. Al-Qulub. Kemudian. Al-Qulub. Al-Ismam. Dibaca sukun dulu, baru. Nah, baru es. Al-Ismam. Ala bidzikrillahi taqma'innul qulub. Kemudian. Al-Qulub. Ya. Al-Qulub. Ya, al. Memang begitu, kenapa? Dibikin sukun dulu, Al-Qulub. Dan maju. Al-Qulub. Demikian. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Baik. Lanjutkan pada ayat 29. Alladzina amanu wa 'amilussolihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Ya. Tipisnya. Wahusnu ma'ab. Wahusnu ma'ab. Alladzina amanu wa'amilu s-salihati tuba lahum wahusnu ma'ab. Sama-sama. Alladzina amanu wa'amilu s-salihati tuba lahum wahusnu ma'ab. ya Zain, ma'ab mat apa di situ? Ma'ab mat apa di situ? Badal alif sukun. Nah. Didahulukan mana? Alif sukun. Terkumpul di sini badal alif sukun a situ. Walaupun ini hanya sekedar mengambil kias. Nah, tidak katakan bahwa aslinya adalah ma'ab, tidak demikian. Sebagaimana amanu tidak. Nah, tapi mengambil kias ke sana. Nah, di sini terkumpul antara mad badal dan alif sukun dikuatkan. Nah, lebih didahulukan mad alif sukun. Nah, di sana ada qiraah yang nah, idgham ta'anda ta. Nah, banyak kok. Basri. Al Basri. Nah, makanya yang masih bergerak hurufnya ya yes, berharokat atau bergerak. Nah, maka minoritas idgham dari Rahman. Nah, Al Basri. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tubilahum wa husnu ma'ab. Ya. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tubilahum wa husnu ma'ab. Tapi pakai sukun. Sukun. Kalau yang kufra yang pakai ra ya. Tube. Kalau yang tubi itu kalah yang lainnya seperti kisai wa nam hamzah idgham. Kemudian di situ ketika idgham as-salihat tuba menjadi mat abain firdaus. Ah lazim wasaqal kilmi taib ada yang masalahnya tasdid. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat tubalahum wa husnu ma'ab. Ini kan. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat tubalahum wa husnu ma'ab. Nah, juga qiraah yang mad badal qiraah siapa? Waris 246 usahakan sama. Aman dibaca 6, ma'ab dibaca 6. Nah. Kemudian aman dibaca 4, ma'ab dibaca 4. Lebih sesuai. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tubalahum wa husnu ma'ab. Ya. Alladzina enam sama. Baik, kita lihat ma'ad kam aujual waqf. Ya belum ditanya. Ayah Abdullah ma'adin Allah Ismail Al-Rahman Arba' Aujuh Had Sukun Al-Maham Amidah Harakatain Arba' Asid Ismail Kam Ahad, Ar-Rum, Ar-Rum, baik, Ar-Rum Wahid, empat. Nah, kemudian nanti kalau masuk ke enam wars banyak lagi. Kalau wars ada yang alladzina amanu. Nah, amanu dua harakat. Nah, jadi dua harakat kemudian pakai tuba dan tube. Nah, tuba wa tube. Kemudian tambah awjul waqaf tadi. Nah, dua kali empat delapan. Baik. Kita pakai am. Nah, a kita baca dengan empat harakat. Boleh. Tuba, tuba berapa? Delapan, enam belas. Kemudian tambah lagi a yang enam. Tambah delapan lagi. 24 itu minimal. Minimal 24 bacaan. Kira wars saja. Kemudian lahum. Nah. Lahum wa anda ya Muhammad. Baca nama. Hah? Ada pertama si lain? Dijani sein. Mulai Fadil. Eh Muhammad. Ikhwan. Enggak ada yang belajar tajwid. Enggak diteruskan bagaimana? Nanti hilang. Mulai Hafid. Ali. Ada bacaan apa ini? Masa sudah dibelajari sebelumnya. Ada ini Zahar. Harsahawi. Harsahawi hurufnya ada berapa? Saya mim dan ba. Tep. Yang di sini entah ya Fatah. Bagaimana kedudukannya di sini? Elharnya. Hah? Elharnya labas. Biar jelas. Harif. Jelas. Entah ya Fat. Bas. Firman. Ahmul kalam. Edar bagaimana ini? Lendaya. Nah Umar. Asyad. Yang paling jelas itu. Ketika bertemu es. Dan wawu dan fa. Kalau mungkin kalian belum sering menjumpai, kalau di Yaman nanti akan banyak. Dan mereka rata-rata memakai ikhfa syafawi. Nah, biasa berjalan dengan tuba lahum wa husnu ma'am. Banyak. Mereka baca demikian. Nah, yang disebutkan para ulama dari Al-Fan termasuk Asyad Al-Haram ketika bertemu dengan wawu dan fa. Nah, merajah as-salihat. Ya Luqman bacaan wa amilus salihat as-salihat. Kalau talakin terus enggak berpikir nanti. As-salihat as-salihat ya amin. Bacaan apa as-salihat? Rahman tabi'i sebelumnya sebelumnya maksud Hamsamsi majmu'ah fi qawlihi. Anda hafal ya jihad. Ada hamsamsi S Sifatana kamjada sahsun kesama. Ayah. Adam. Naam, tib thumma sil rahiman tafuz. Naam. Kalau sifatana es. Ana jihad. Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Jangan keliru. Tib. Thumma sil rahiman tafuz. Nah, ini tab yang izhar al-izhar al-izhar al-qamari anda ya mahi majmahi qawlihi abagi hajjaka wa khafa qimah wa izhar halki anda ya Ali telwahid. Nah, akhi haga ni man hazza ghair khasir wa idgham. Nah, ya Abdullah. Hah? Ya Ramulun. Wa idgham bi gunna Ubaid, Ubaidah. Yanmu sifat. Baik, atta anda ya Rashid. Atta hal sifat. Andak anda ya hijrah. Sifat, sifat. Kembali anda, anda ya Ahmad. Rajar Sidda Stella Tebal Asman. Dengar dari situ. Kokola anda ketak dan majid Hamas. Pemaga Bas Hamas Istifal Ibrahim sudah membuat mulai sudah lapar lagi sudah. Nah Ibrahim Sita apa lagi? Anfita Al-Isman. Baik, indah-indah Al-Ba Jahar Sidda Istifal Anfita Isman Idlaq Kalkalah Taib Ndai Luqman Luqman Lam ha. Lu Ndai tidak tahu Luqman. Nah, Ndai Luqman yang namanya Luqman. Ndai Luqman Lam Lam ha. Sebutkan namanya sendiri sifatnya bagaimana ini. Ndai Ana Luqman. Ajar. Rakhawah. La yarjal. Tawasud. Istifal. Infita. Smad. Al-Smad. Al-Smad. رفع اسمات او الادلاك الادلاك مجموع في قوله ذاك الادلاك سر من لب نعم والاستيلاء عندك مجموع في قوله ها اس فش يعني اول ماذا لين عمر سلام لك عمر جدي لين عمر Aristila, Aristila, anda hendak ya, betul meroh aja ahim. Eh, ajit kutin bakat, lah ya rajal. Anda virtuos yang ditanya ini. Soalnya sudah gede sekarang. Khusus untuk kutin kib. Ya, siapa yang perlu ditanya? Coba katakan yang perlu ditanya. Takut semua. Anda ya Rafiq. Ra, Rafiq. Hah? Rana di dulu sebentar. Yang pertama ya. Yes. Hah? Al-jahr tawassut. Apa ada? Istifal. Baik. Infitah. Al-idlaq Al-ihraf. Ini lihat apa enggak ya? Ternyata yang lihat jadi ya. Coba diulang yang lihat sini. Hah? Enggak bisa. Makanya kok lancar sekali yang lihat ternyata. Nah, polisi kadang-kadang lebih awas ya. Hati-hati nah. Ya, gelap nah.